Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mutabi'ihi bi ihsan ila yaumil akhir. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-hadith al-17 hadis yang ke-17 tentang hak Allah dan hak sesama. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta وأتي سيئة الحسنة تتبهها وخالق الناس في خلق حسن. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada, dan ikutilah as-sayyi'ata perbuatan jelekmu al-hasanata dengan melakukan perbuatan baik. Tamhalha tam tambuha, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang jelek. Berkhalikin nasa dan bersikaplah, bergaulah dengan orang lain bikulukin hasanin dengan akhlak yang terpuji. Rahul Imam Ahmad dan Tirmidzi, dikatakan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Hadis ini adalah hadis yang agung. Nabi SAW kumpulkan dalam hadis ini antara bagaimana cara menunaikan hak Allah dan hak sesama manusia. Hak Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kewajiban hamba, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan mereka menjaga diri dari murka Allah dan azab Allah dengan menjauhi larangan dan menunaikan kewajiban. Dan wasiat ini, yaitu wasiat untuk bertakwa, adalah wasiat Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang masa silam dan orang-orang setelahnya. Dan itu merupakan wasiat masing-masing rasul kepada kaumnya. Ini itu mengatakan anikbudullaha wa taqwuhu, hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kriteria takwa dalam firman-Nya, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, bukanlah al-bir setelah puncak kebaikan kepalingkan wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat. Walakin al-birra, akan tetapi puncak kebaikan adalah siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikati wal kitab wal nabiyyin, malaikat, kitab, dan para nabi. Wa atal mala, dan dia mensedekahkan hartanya, ala hubbihi, padahal dia begitu mencintai hartanya. Zawil kurba wal yatama, harta tersebut dia berikan kepada karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, bebenat sabir, dan musafir yang kehabisan bekal, wasailin, dan para peminta-minta. Wafirin qabi, dan untuk memerdekakan budak, wa aqamas salata, dan menegakkan salat, wa atas zakat dan membayar zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan memenuhi janji yang mereka buat ketika mereka membuat perjanjian. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'ts, dan mereka adalah orang-orang yang bersabar fil ba'sa'i wad dharra', dalam kesusahan dan kesempitan, wa hinal ba'ts, dan ketika peperangan. Dan mereka adalah orang-orang yang bersabar hinal ba'si, pada saat terjun di medan perang. Ulaika alladzina shadaqu, mereka lah orang-orang yang sejati, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka lah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Maka di sini Allah sebutkan sifat-sifat orang-orang yang layak untuk mendapatkan gelar sebagai orang-orang yang bertakwa. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk melakukan amal yang menyebabkan ampunan dari Rabb kalian. jannatin dan surga yang luasnya arduhas samawat wal ardi, luasnya adalah seluas langit dan bumi. Wa'idatil muttaqin, dan telah Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan di antara sifat orang-orang yang bertakwa, alladzina yusikuna fis-sara'i wad-dharra wal kaadhimina al-ghayza wal 'aafina 'an-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya ketika mereka senang, wad-dharra, dan ketika mereka susah. Wal kaadhimina al-ghayza, dan mereka adalah orang-orang yang bisa mengendalikan amarah. Wal 'aafina 'an-nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Maka dalam ayat-ayat di atas Allah sifati, Allah sebutkan sifat orang-orang yang bertakwa, yaitu beriman dengan mengimani usul iman, rukun iman, demikian juga akidah-akidah berkaitan dengan keimanan, serta memiliki amal-amal zahir atau amal-amal iman, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dan mereka adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah badan, demikian juga ibadah harta, berinfak. Dan mereka adalah orang yang bersabar fil ba'sa'i wa dharra', ketika mengalami kesempitan dan kesusahan, wahinan ba'd, dan ketika terjun di medan perang. Dan mereka adalah seorang yang memberi maaf kesalahan orang lain, dan sabar menghadapi gangguan orang lain, bahkan berbuat baik kepada orang lain. Dan mereka adalah orang yang bersegera ketika mereka terjumus dalam fahisyah, dosa besar, adzalamu anfusahum, atau dosa kecil. Mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan dosa kecil, atau mereka melakukan fahisyah, dosa besar, maka mereka bersegera untuk beristighfar, memohon ampun, bertaubat, dan dengan bertaubat. Maka dalam hadis ini Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan mewasiatkan untuk selalu bertakwa di mana saja seorang hamba itu berada, di kuli waktu, di setiap waktu dan di setiap tempat dan dalam setiap keadaan. Karena seorang hamba sangat membutuhkan takwa, riyadhul ikram, betul-betul sangat membutuhkan. Dan seorang hamba tidaklah bisa lepas dari takwa, tidaklah bisa tidak membutuhkan takwa dalam semua keadaannya. Kemudian ketika seorang hamba itu pasti melakukan, terjadi pada dirinya takdir dihukumi takwa, ketidaksempurnaan dalam menunaikan hak-hak takwa dan kewajiban-kewajiban takwa, yaitu dengan melakukan maksiat, karena tidak ada manusia yang bebas dari maksiat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang bisa mencegah hal tersebut dan menghapusnya, yaitu melakukan kebaikan setelah terjumus dalam kejelekan. Apa yang dimaksud al-hasanah dalam hadis ini? Kata Sa'di rahimahullah ta'ala, hasanah dalam hadis ini adalah ismun jami'un likulli ma yaqribu ila Allah ta'ala. Atau hasanah itu adalah nama atau istilah untuk semua yang mencakup semua hal yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah al-hasanah, itulah kebaikan. Dan hasanah yang paling kuat untuk bisa mencegah kejelekan dan mengalahkan kejelekan adalah taubatun nusuh, adalah tobat yang sejati, ya, sebenar-benarnya. Dan beristighfar, memohon ampun, tak inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak mengingat Allah dan mencintai Allah, merasa takut dan berharap kepada Allah, watamak dan berharap kepada Allah, berdoa diri dan berharap karunia Allah di setiap waktu. Dan termasuk hasanah yang bisa menghapus kejelekan adalah al-kafarah, dalam berbagai bentuk kafarah, boleh jadi kafarah maliyah yang memberi makan sekian orang miskin, apakah badaniyah, kafarah berupa kafarah badan, misal puasa 2 bulan berturut-turut bagi orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, yang haddadah syari' yang telah ditentukan oleh syariat. Dan di antara al-hasanah, amal kebaikan yang bisa mencegah kejelekan adalah al-afu an-nas, memaafkan kesalahan orang lain dan berbuat baik kepada makhluk, itu sesama manusia dan yang lainnya, dan menghilangkan kesusahan orang lain, memberikan kemudahan al-mu'sirin bagi orang yang mengalami kesulitan, dan menghilangkan darab, menghilangkan bahaya dan kesulitan dari semua makhluk. Maka amal-amal ini akan bisa menghapus kejelekan, karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibun as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa meniadakan, menghilangkan amal kejelekan. Juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ah. Sesungguhnya 5 salat waktu, subuh ke zuhur, zuhur ke asar dan seterusnya, dan salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya. Maka amal-amal tersebut mukafiratun lima bainahunna, menghapus dosa-dosa yang terjadi di antara amal-amal tersebut. Majtunibal kabairu, selama dosa besar dijauhi. Maka menghapus selama dosa besar dijauhi. Jika bisa menghapus selama dosa besar dijauhi, maka artinya yang dihapus adalah dosa gede. Karena disyaratkan untuk bisa menghapus dosa adalah majtun nifal kabair, selama dosa besar dijauhi. Itu yang dihapuskan yang bukan dosa besar. Dan betapa banyak dalam nas-nas dan dalil-dalil yang disebutkan ampunan Allah itu Allah kaitkan dengan berbagai amal ketaatan. Dan di antara hal yang menjadi sebab Allah menghapus dosa adalah terjadinya musibah. Dan musibah di sini dengan makna yang luas, karena sesungguhnya tidaklah seorang mukmin tertimpa min hamin, kegelisahan, wala ghamin, ataupun ham itu memikirkan yang masa datang sehingga resah, gelisah, walaghamin atau memikirkan ketakutan, memikirkan hal yang sekarang sedang terjadi, berdebar ketakutan dengan apa yang sekarang sedang dialami. Wala adza, tidak pula mendapatkan gangguan sampai-sampai sebuah duri yang menusuk kakinya, kecuali itu semua menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan-kesalahannya. Wa hiya, maka musibah itu imafatu mahbubin, boleh jadi bentuknya adalah hilangnya sesuatu yang disukai, sesuatu yang diinginkan, atau husulu makruhin, atau terjadinya sesuatu yang tidak disukai, baik berkaitan dengan badan atau hati, maka sedih, susah, resah, itu termasuk musibah. Aumaliyin, atau berkaitan dengan harta, hilangnya harta, tercurinya harta, ini semua termasuk musibah. Dakhiliyin aukharijiyin, baik berkaitan dengan dirinya ataupun berkaitan dengan orang lain, anaknya sakit, berkaitan dengan orang lain ataupun berkaitan dengan dirinya. Akan tapi yang namanya masaib, yang namanya musibah itu terjadi bila musibah abdi, terjadi tanpa kehendak atau perbuatan seorang hamba. Oleh karena itu, ketika ini terjadi, falihat, maka oleh karena itu Nabi perintahkan hamba tersebut untuk melakukan sesuatu yang bisa dia kerjakan, yaitu mengikuti kebaikan atau mengikuti perbuatan jelek yang dia lakukan dengan kebaikan. Kemudian setelah Allah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hak Allah Subhanahu Wa Taala yaitu wasiat untuk bertakwa, yang ini mencakup semua keyakinan agama dan amal-amal agama, baik yang nampak ataupun tersembunyi, amal badan ataupun amal hati. Kemudian Nabi menyebutkan bagaimana cara menunaikan hak sesama manusia. Wa khaliqin nasa tubulukin hasanih, bersikaplah kepada orang lain dengan sikap-sikap dengan akhlak yang luhur. Wa awalul khuluqin hasan, dan akhlak luhur yang nomor satu adalah engkau tahan dirimu dari jangan mengganggu orang lain, dan tidak mengganggu orang lain, tidak melakukan aksi, tidak melakukan tidak mengucapkan ucapan atau melakukan satu perbuatan yang menyebabkan orang lain terganggu. Mingkuli wajhi, dari semua sisi. Itulah akhlak yang luhur yang paling nomor satu, yaitu tidak mengganggu orang dan tidak menyakiti orang lain, baik menyakiti dengan lisan ataupun menyakiti dengan perbuatan, baik berkenaan dengan badannya, berkenaan dengan kehormatannya, berkenaan dengan anak istrinya dan seterusnya. Demikian juga termasuk akhlak yang luhur adalah memaafkan kesalahan orang lain dan gangguan orang lain. Kemudian bersikap kepada orang lain dengan berbuat baik kepada orang lain, baik berbuat baik dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Maka ini tentu satu akhlak yang sangat luhur. Tidak mengganggu orang lain, jika diganggu oleh orang lain dimaafkan, bahkan berbuat baik kepada orang lain. Karena tidak mengganggu orang lain itu belum tentu berbuat baik orang lain. Boleh jadi tidak mengganggu, namun juga tidak berbuat baik kepada mereka. Kemudian ditegaskan, yang namanya akhlak luhur tidak mengganggu orang lain. Demikian juga termasuk akhlak luhur, bagian dari akhlak luhur adalah berbuat baik kepada orang lain. Wa akhassu ma yakunu fil khulqi hasan, dan akhlak luhur yang paling istimewa, yang paling khusus, adalah ta'atul hilmi ala nas, memiliki sikap hilm, sikap tenang, tidak mudah emosi, yang luas terhadap orang lain, bersabar terhadap gangguan orang lain atau terhadap sikap-sikap orang lain, dan tidak bosan dengan mereka, tidak muak dengan mereka, bisa menerima mereka, bisa menerima orang lain dan keberadaan orang lain. Demikian juga termasuk akhlak luhur yang paling istimewa dikatakan kasyasyatul wajhi, wajah yang ceria, wajah yang ceria senyum, untuk orang-orang yang mendapatkan senyum dan wajah yang sangat tampang menakutkan, ayam pun ketakutan. Walau sifil salam, dan punya kata-kata yang lembut, walqaul jamil, dan kata-kata yang indah, al-mu'nis, yang menyenangkan, al-jalil, teman duduknya. Jadi orang itu suka duduk dengannya. Orang tak akan suka duduk dengan seseorang ketika kata-kata dia adalah kata-kata yang menyenangkan hati, kata-kata yang tidak menyakitkan hati, kata-kata yang lembut. Adapun orang yang kata-katanya kasar, kata-katanya menyakitkan, maka orang tidak akan suka duduk berlama-lama di sampingnya. Al-mudkhil alaihi bisurur, Dan termasuk akhlak yang luhur adalah membuat gembira orang lain, memasukkan rasa gembira kepada orang lain, membuat orang lain bergembira, membuat orang lain optimis, membuat orang lain gembira dan bahagia. Al-muzil liwahsyatihi, dan menghilangkan wahsyah, keterasingan orang lain. Ketika seseorang itu duduk di satu tempat, duduk di situ banyak orang yang belum dia kenal, satu pun tidak ada yang dia kenal. Ya, datang di satu tempat pengajian yang baru pertama kali, maka seorang akan mengalami namanya wahsyah. Tidak ada yang kenal kanan kiri, ada yang kenal. Maka termasuk akhlak yang luhur adalah menghilangkan wahsyah orang lain. Maka dan yang berada di sebelahnya itu kemudian negur, nanyain dari mana, siapa namanya, terus ya, dan pembicaraan-pembicaraan yang lainnya tidak cuma sekedar malah dibeliriki saja sekedar. Ini baru pertama kali ngaji sudah, waduh, sangat-sangat berakhlir. Maka termasuk akhlak yang luhur adalah muzil liwahsyatihi, menghilangkan wahsyah orang lain. Dia hatinya merasa terasing, berada dalam satu komunitas baru. Kemudian orang ini, orang yang berada sebelahnya, menyambutnya dengan senyum, jabat tangannya, ngejak jabat tangan, sambil senyum, nanyakan dari mana, siapa namanya, tinggal di mana. Ini ada yang nanyai. Kalau orang itu datang di satu tempat yang tidak dia kenal, tidak ada yang nanyai, itu dia akan merasa sangat-sangat terasing. Ini lingkungan ini enggak toleran sama saya. Enggak ada satu pun yang nyapa, cuma orang cuma lewat saja sana sini, enggak ada yang satu pun yang negur. Padahal ini satu sama lain saling bertegur sapa, tapi orang baru datang didiamkan sendiri. Maka orang ini mengalami puncak wahsyah. Dia lihat orang lain pada akrab, ngomong asyik bicara, dia sendiri enggak ada yang ngajak bicara. Maka termasuk amalan yang dulu adalah al-muzil liwahsyatihi, menghilangkan wahsyah, keterasingan hati orang lain. Itu menegur orang lain, orang baru yang baru saja dikenal, baru saja dilihat, ditegur, sudah diajak kenalan dan seterusnya. Itu namanya menghilangkan wahsyah. Itu amal mulia. Kita katakan itu adalah termasuk bahkan awal merasab dikatakan akal sumaya kun bilkul bilhasa. Termasuk akhlak luhur yang termasuk yang paling istimewa dalam menghilangkan wahsyah orang lain, yaitu mau menegur orang yang baru dilihat, baru dikenal, baru nampak. Wa masyaqqata hismatihi, dan beban, dan menghilangkan beban berat rasa malunya. Kalau orang itu datang di satu komunitas, di satu tempat pengajian, maka dia akan masuk itu dengan malu-malu. Namun dia akan merasa sungkan, malu. Tidak ada satu, apalagi tidak ada satu pun yang dikenal. Ketika ada yang ngajak ngobrol, ada yang ngajak kenalan, maka apa? Beban rasa malunya itu akan hilang. Wahsyah itu ya, salah satu faktor yang menyebabkan orang itu wahsyah ya, karena malu, karena ini tidak ada yang dikenal dan, ya. Maka dia hatinya merasa wahsyah, merasa ada keterasingan. Namun kok ternyata ada yang nyambut, ada yang nanyai, ada yang negur, dan itu pun dengan tutur kata yang baik, dengan senyum dan seterusnya. Maka dia akan akrab dengan lingkungan tersebut, merasa ini ada lingkungan yang nyaman, teman-teman yang baik. Jadi untuk katakan adalah termasuk akhlak luhur yang ya, min akhlak, bukan min akhlak, namun akhlak, akhlak luhur yang sangatlah teristimewa. Oleh karena itu, maka itu satu hal yang tidak benar seorang itu ada karena merasa sudah lama belajar, sudah lama duduk di satu majelis pengajian, akhirnya jaim, jaga image, wah ini saya senior, ini ada orang-orang baru datang, maka jaga tampang. Ini satu sikap yang tidak benar, ini satu ngaji lama tapi tidak dapat, tidak mempraktekkan ilmunya. Wakil jenaza, dikurutin hasan. Sikaplah orang lain dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Di antara akhlak terpuji adalah ya, gimana orang yang baru datang, yang baru ngaji itu merasa akrab dengan suasana ini, dengan lingkungan ini, dengan lingkungan barunya, dengan orang-orang yang baru dia kenal. Jangan kemudian ada orang itu takut ngaji karena gara-gara kalau dia ngaji maka dia yang didapat dari awal sampai akhir ngaji cuma wahsyah. dari mulai datang sampai pergi itu dapatnya cuma wahsyah semua. Sejak ketemu sebelahan parkir, sebelahan juga enggak ada yang negur, padahal sebelahan parkir itu pun juga jalan cuma diem-dieman. Sampai pulang juga dari depan, dari awal datang sampai pulang cuma dapatnya apa? Yang paling berkesan wahsyah. Ini satu hal yang tidak benar. Harusnya dia akan mendapatkan pelajaran bagaimana berakhlak luhur di tempat ini, di tempat majelis ilmu. Dia mendapatkan bagaimana praktek orang bermuamalah yang baik, bagaimana yang dia Nabi ajarkan. Bukan malah mendapatkan kegersangan hati, keterasingan yang menunjukkan kalau di majelis tersebut tidaklah dipraktekkan apa yang Nabi ajarkan berkaitan dengan masalah berakhlak yang mulia dan berakhlak yang luhur kepada orang lain. Dan terkadang bagus satu hal yang baik kita ada guyon juga ahyana, namun kadang-kadang kita kan lebih maslahah jika guyon tersebut, kelakar tersebut mendatangkan kebaikan. Dan di antara kebaikan yang bisa didatangkan, yang dimaksudkan dengan guyon dan kelakar adalah untuk menghilangkan jarak, menghilangkan wahsyah, menghilangkan jarak antara seorang pembicara dengan teman bicaranya, dengan teman duduknya, dan mendatangkan keakraban. Akan tetapi layak bagi al-iktar minhu. Akan tetapi tidaklah sepatutnya seorang itu memperbanyak atau sering-sering guyon, karena guyon itu akan menyebabkan tertawa, dan banyak tertawa, kata Nabi, mematikan hati. Oleh karena itu secukupnya. Gimana nilai secukupnya? Beliau katakan sesungguhnya guyon atau berkelakar dalam pembicaraan itu bagikan garam untuk makanan. Maka satu makanan jika tidak ada garam atau zada alal had atau lebih dari batas normal, batas sepatutnya atau madmum, maka ini garam ini jadi tercela. Maka demikian juga guyon dan kelakar jika tidak ada, orang terus panang, terus tegang, terus dari tidak pernah kemudian ada senyum, tidak ada pernah ada ketawa, hidupnya cuma jadi tegang, maka juga tercela. Ini adalah satu interaksi dan pergaulan yang tercela. Namun demikian juga terlalu banyak tertawa, setiap saat tertawa, ini juga satu hal yang tercela. Bagaimana khuluqul hasan dan termasuk akhlak yang luhur adalah menyikapi orang lain, masing-masing orang, bima yaliku bi, sesuai dengan yang patut untuk dia, yang cocok untuk dia, dan yang cocok dengan keadaannya. Min sahirin wa kabirin, maka sikap yang cocok untuk sahir anak kecil tentu berbeda dengan sikap yang cocok untuk anak besar. Wa kabirin dan orang dewasa. Maka akhlak yang luhur ketika berbicara dan bergaul dengan anak-anak, maka ya bisa sedikit menyesuaikan dengan gayanya anak-anak. Jangan bersikap sebagaimana sama orang tua. Dan demikian juga ketika ketemu orang tua, bisa memberikan sikap-sikap yang layaknya bersikap pada orang tua, jangan seperti ketemu sama anak-anak. Maka itu adalah akhlak yang dulu, wa'akilin wa'ahmad. Tentu sikap yang diberikan kepada ketika bertemu dengan orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang pintar, itu beda dengan orang yang ahmad, orang yang dungu. Kalau sama orang dungu itu menjelaskan sesuatu atau itu detail-detail, detail supaya dia paham. Kalau sama orang yang cerdas, maka ya secukupnya. Kalau terlalu detail malah menghina. Wah, saya dah dong maksud kamu, gak usah dijelaskan. Gak usah dijelaskan. Seperti itu. Wa'alimin wa'jahilin. Dan ketika bertemu dengan seorang yang berilmu syar'i, tentu harus sikap berbeda dengan jahil ketika bertemu dengan orang yang tidak paham agama. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah, wahab kepada takwahu, dan benar-benar bertakwa dan bersikap kepada orang lain sesuai dengan tingkatan mereka, bil-ulukil hasan, dengan akhlak yang luhur, faqad hazal khairal kullahu, maka dia telah meraup seluruh kebaikan. Karena dia melaksanakan hak Allah dan hak sesama, dan karena dia termasuk orang-orang yang muhsini, orang-orang yang berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah dengan takwanya, dan orang-orang yang berbuat ihsan itu berbuat baik kepada sesama. Kemudian hadis yang ke-18, At-Tahdzir minadh-dhulmi, peringatan tentang bahaya kezaliman. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adh-dhulmu dhulumatun yawmal qiyamah." Sesungguhnya kezaliman tidak kezaliman itu adalah tumpukan kegelapan pada hari kiamat. Muttafaqun alaihi. Kandungan hadis ini, dalam hadis ini terkandung at-tahdzir minadh-dhulmi, peringatan bahayanya tindakan kezaliman. Itu mantuknya. Maka mafhumnya hadis ini mengandung dorongan ala dzibbihi untuk melakukan kebalikan dari kezaliman, yaitu sikap adil. Wa syari'ah kulluha adlun, dan hukum-hukum syariat seluruhnya adalah keadilan. Maka marilah kita tegakkan keadilan, itu sama dengan marilah kita tegakkan syariat. Marilah kita tegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hak Allah ataupun hak sesama. Karena syariat hanya memerintahkan keadilan dan melarang tindakan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul amara rabbi bil qisti." Katakanlah, Rabbku memerintahkan aku untuk melakukan keadilan. Demikian juga Allah berfirman, "Inna Allah ya'muru bil 'adl." Ya Allah memerintahkan dan hanya memerintahkan keadilan. Dan berkaitan dengan keadilan terhadap hak Allah, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanan bi dhulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak menodai imannya dengan tindakan kezaliman, kezaliman berkaitan dengan hak Allah yaitu kesyirikan, ulaika lahumul amnu, mereka lah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, wa hum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka seorang penguasa, terbanyak dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji penguasa yang adil. Maka penguasa yang adil adalah penguasa yang menegakkan syariat, penguasa yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang satu hal ya, patut kita camkan bahasanya syariat itu seluruhnya adalah adil, dan keadilan itu ada dalam syariat. Maka ketika ada orang yang mengatakan bahasanya pembagian waris dan laki-laki dan perempuan itu tidak adil, maka kita katakan apa yang dimaksud adil. Kalau adil menurut agama, maka ya sesuai dengan aturan agama itulah adil. Ya, pembagian semacam inilah yang adil. Maka punya iman, baik pokok-pokok iman ataupun cabang-cabang iman, baik yang tersembunyi ataupun yang nampak, sebenarnya adalah keadilan dan lawannya adalah kezaliman. Maka karena seluruh aturan agama adalah keadilan, maka puncak keadilan adalah tauhid. Fa'adlul adli, maka puncak keadilan, wa asluhu, dan landasan dari seluruh keadilan adalah tauhid, yaitu al-i'tiraf, pengakuan dan ikhlas tauhid dan memurnikan tauhid untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mengimani sifat-sifat Allah serta nama-namanya yang luhur dan mengikhlaskan ketaatan dan ibadah, memurnikan ketaatan dan ibadah hanya kepada Allah. Oleh karena tauhid adalah puncak keadilan, maka a'zamu dzulmi, puncak kezaliman, dan kezaliman yang paling kejam, yang paling keji adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah, inna syirka ladzulmun 'adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah tindakan kezaliman yang sangat-sangat besar. Di sini Allah katakan syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Maka ini menunjukkan biasanya kezaliman itu bertingkat-tingkat. Ada yang sangat besar, ada yang di bawahnya, dan ada yang di bawahnya. Maka yang sangat-sangat besar adalah kezaliman berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu bentuknya dengan berbuat kesyirikan. Hal tersebut yaitu Allah menyebut kesyirikan dengan kezaliman yang besar karena yang namanya pengertian keadilan adalah meletakkan segala sesuatu pada posisinya yang tepat dan melaksanakan hak-hak yang menjadi hak-hak orang lain yang menjadi kewajibannya. Sedangkan tindakan kezaliman adalah kebalikan hak tersebut, kebalikan hal tersebut. Sedangkan hak yang paling agung dan hak yang paling wajib adalah hak Allah atas hambanya, yaitu mereka mengenal Allah dan mereka menyembah Allah dan tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian ada pada dirinya pokok-pokok iman dan aturan-aturan Islam berupa menegakkan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, berhaji ke rumah Allah yang suci, berjihad dengan di jalan Allah Subhanahu wa taala baik dengan kata-kata, dan termasuk kata-kata adalah tulisan. Menulis dan buat majalah dan buku serta yang lainnya dengan maksud untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, fi'lan ataupun dengan perbuatan. Wa tawassul bil haq, dan saling mewasiatkan untuk melakukan kebaikan dan saling berwasiat untuk bersabar. Wa min adz-dzulmi, dan termasuk dzulm adalah tidak menunaikan al-ikhlas bisyai' min dzalika, tidak menunaikan satupun dari hal-hal itu. Sebagaimana termasuk adil adalah menunaikan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi adalah mengimani Nabi, mencintai Nabi, dan lebih mengutamakan rasa cinta kepada Nabi daripada rasa cinta kepada seluruh makhluk. Mentaati Nabi, menghormati Nabi, mengagungkan Nabi, dan mengutamakan perintahnya dan perkataan Nabi di atas lebih daripada perintah yang lainnya dan perkataan yang lainnya. Maka termasuk tindakan kezaliman yang sangat besar seorang itu tidak menunaikan sedikit pun dari hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah aulatul mu'minina min anfusih, lebih berharga bagi orang-orang yang beriman daripada nyawa-nyawa mereka sendiri. Lebih berharga, lebih bernilai bagi seorang yang beriman daripada diri-diri mereka sendiri. Dan dia adalah seorang yang sangat sayang kepada orang-orang yang beriman, seorang yang lembut dengan orang-orang yang beriman, likulli min kulli ahadi min al-qalbi, dibandingkan makhluk yang lain. Dan padahal dia adalah seorang yang tidaklah satu kebaikan itu bisa dilakukan oleh seseorang kecuali dengan sebab Nabi. Karena dialah yang mendakwakan kebaikan, maka semua orang yang melakukan kebaikan hingga akhir zaman nanti seluruhnya adalah berutang budi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dialah yang menunjukkan kepada kita kebaikan-kebaikan tersebut. Dan termasuk adil adalah dibul walidai berbuat baik kepada orang tua, menjaga hubungan kekerabatan, menunaikan hak-hak sahabat, wal mu'amili dan orang-orang yang bermuamalah dengan kita, yang berinteraksi dengan kita. Dan kezaliman adalah seorang itu tidak menunaikan hal tersebut. Seharusnya berbakti kepada orang tua, namun tidak berbakti kepada orang tuanya. Seharusnya dia menyambung hubungan kekerabatan, namun dia putuskan hubungan kekerabatan. Maka itu tidak kezaliman. Dan termasuk keadilan masing-masing dari suami dan istri melaksanakan kewajiban yang merupakan kewajibannya masing-masing, yang merupakan hak orang lain, hak yang lain. Siapa yang tidak menunaikan hal tersebut, suami tidak menunaikan kewajibannya, istri tidak menunaikan kewajibannya, bahwa zalim, maka itulah orang yang melakukan tindakan kezaliman. Maka menzalim orang lain itu bentuknya atau ragamnya sangat banyak sekali. Dan bisa dirangkum, bisa disimpulkan, bisa diringkas oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah beliau ketika haji wada. Nabi katakan inna sima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian adalah haram untuk diganggu. Kahormati yaumikum hadha, bagaimana kehormatan hari ini, bisyahrikum hadha, di bulan ini, di baladikum hadha, di negeri ini. Maka bentuk-bentuk kezaliman itu banyak sekali. Namun ringkasnya adalah tiga bentuk: kezaliman berkaitan dengan darah, kezaliman berkaitan dengan harta orang lain, dan kezaliman berkaitan dengan kehormatan orang lain. Dan masing-masing dari ini kalau dirinci bentuk-bentuknya sangat banyak sekali. Maka kezaliman dengan segala bentuknya dan macamnya adalah tumpukan kegelapan pada hari kiamat. Pelaku kezaliman akan mendapatkan hukuman sesuai dengan kadar kezalimannya. Dan orang-orang yang dizalimi akan mendapatkan balasan dari amal kebaikan atau pahala orang-orang yang menzalimi. Jika ternyata orang yang menzalimi tersebut tidak punya kebaikan karena dia orang kafir atau panian ataukah sudah habis untuk dibagi-bagikan dengan orang-orang yang dizalimi, maka ukhidha min sayi'atihim, maka diambillah kejelekan orang-orang yang dizalimi, faturihat, kemudian dicampakkan, dilimpahkan kepada orang-orang yang menzalimi, kemudian dicampakkan orang yang menzalimi itu ke dalam neraka. Nah, balasan yang akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat zalim, dan inilah manfaat di akhirat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berzalim. Dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang menzaliminya, atau jika orang-orang yang menzaliminya tidak punya pahala, tidak punya kebaikan, maka kejelekannya akan ditimpakan, akan dibagikan kepada orang yang menzaliminya. Maka jika kezaliman adalah kegelapan, maka kebalikannya al-adil kulluhu nurun, maka sikap adil adalah cahaya pada hari kiamat nanti. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari kiamat engkau lihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, berjalanlah atau cahaya mereka ada berada di hadapan mereka dan sebelah kanan mereka. Sambil dikatakan busrakumul yaum, kabar gembira untuk kalian pada hari ini, jannah bunda jari nintah siang anhar, yaitu surga-surga yang mengalir sebahnya itu bagi sungai. Wallah ta'ala haram al-zulma ala nafsihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Bagaimana yang Allah katakan sendiri dalam hadis, "Kutsi in harabtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadzalimu." Sesungguhnya aku haramkan untuk berbuat zalim atas diriku sendiri, dan aku jadikan tindakan kezaliman itu satu hal yang haram terjadi di tengah-tengah kalian, maka janganlah kalian saling melakukan tindakan kezaliman. Dan itu ini dalil ahli sunnah yang mengatakan bahasanya, seandainya Allah mau, Allah bisa saja berbuat zalim atas hambanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ini haram tuzul ma'ana nasi, aku haramkan kezaliman atas diriku sendiri. Artinya berbuat zalim, Allah itu berbuat zalim kepada makhluk, itu satu hal yang mungkin. Namun Allah haramkan dirinya untuk berbuat zalim atas makhluk. Seandainya dia mau berbuat zalim, maka dia bisa berbuat zalim dan menzalimi makhluk dengan dia tambahkan dosa orang yang tidak dosa seseorang pada dia tidak melakukan, atau Allah kurangi kebaikan seseorang yang telah dilakukan oleh seseorang. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dan Allah jadikan kezaliman di antara hamba-hambanya dia satu hal yang haram, maka hanya menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah jalan di atas jalan yang lurus berkaitan dengan apa yang Allah katakan, perbuatan yang Allah lakukan, dan segala. Dan itulah keadilan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegakkan untuk hamba-hambanya jalan yang lurus. Yang jalan yang lurus itu intinya adalah keadilan. Dan siapa yang berpaling dari jalan yang lurus, maka dia berpaling menuju kezaliman, jauh dari kezaliman yang mantapkan pada jahil, kepada neraka. Dan kezaliman, tidak kezaliman itu ada tiga macam. Yang pertama, kezaliman yang tidak akan Allah ampuni jika dibawa mati, itu kezaliman berkaitan dengan hak Allah, yaitu menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Ya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik yang dibawa mati. Kemudian yang kedua adalah tindakan kezaliman yang tidak akan Allah biarkan sedikitpun, yang tidak akan Allah maafkan sedikitpun, yaitu kezaliman sesama manusia, sebagiannya dengan sebagian yang lain. Maka di antara kesempurnaan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala melakukan kisah satu makhluk dengan makhluk yang lain sesuai dengan kadar kezaliman mereka. Bahkan sampai-sampai kata Nabi, antara kambing dengan kambing yang lain. Kambing yang dulu dizalimi di dunia karena dia tidak punya tanduk, kemudian dizalimi oleh kambing yang bertanduk, maka Allah subhanahu wa ta'ala kan mengadakan kisah untuk kambing itu. Jika kambing saja demikian, apalagi yang lain. Kezaliman yang tidak bernilai dosa untuk mereka saja, demikian apalagi kezaliman yang bernilai dosa, kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Kemudian jenis yang ketiga adalah tindakan kezaliman yang terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah ampuni, boleh jadi tidak Allah ampuni. Insya'a aqaba 'alaihi, jika Allah mau Allah hukum, jika Allah berkehendak Allah maafkan pelakunya. Yaitu agunu, yaitu dosa-dosa yang terjadi antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dosa tersebut bukan syirik dan bukan kekafiran, atau dosa yang dibawa syirik, bukan syirik dan bukan kekafiran. Maka semua dosa adalah kezaliman. Berarti begini bentuk kezaliman. Kemudian hadis yang ke-19, al-iqrar bi ni'matillahi ta'ala, pengakuan terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man wa asfala minkum." Lihatlah dalam masalah dunia pada orang yang lebih bawah, orang yang di bawah kalian. "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum," janganlah kalian memandang orang yang berada di atas kalian. Jika kalian punya sikap seperti ini, bahwa maka sikap seperti ini juga lebih layak Allah tazdaru, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah alaikum, nikmat Allah atas kalian. Muttafaqun alaih. Ya laha min wasiat dan nasiah, betapa ini adalah wasiat yang sangat bermanfaat. Satu kata-kata yang memuaskan dan mencukupi. Dan hadis ini menunjukkan dorongan untuk bersyukur kepada Allah dengan mengakui nikmat-nikmat Allah dan mengungkapkannya dengan lisan dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mentaati sang pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah arkanus syukur. Inilah tiga rukun asyukur sebagaimana dikatakan oleh Al-Qayyim di Babul Usul. Dikatakan rukun syukur pada tiga yaitu pengakuan terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam hati, untuk tahadud biha, kemudian menetapkannya dengan kata-kata alhamdulillah dan kata-kata atau semisal itu. Dan yang ketiga adalah manfaatkan nikmat yang Allah berikan tersebut untuk mentaati sang pemberi nikmat dan melakukan semua sebab-sebab yang membantu untuk bisa bersyukur. Karena bersyukur kepada Allah adalah rukun ibadah, adalah pokok ibadah. Jadi adalah sumber kebaikan. Dan kebaikan yang paling wajib atas manusia. Karena tidak ada satu nikmat pada seorang hamba, baik nikmat yang nampak ataupun tersembunyi, nikmat yang pribadi atau nikmat untuk kelompok atau masyarakat, ilahi Allah, kecuali semuanya datang dari Allah. Karena Allah lah zat yang mendatangkan kebaikan dan kebaikan dan mencegah kejelekan dan berbagai kejelekan. Maka hamba punya kewajiban sepantasnya untuk mencurahkan rasa syukur mata sulu ilaihi kuwahum semaksimal kekuatan mereka. Dan kewajiban hamba untuk berusaha dengan segala sarana yang bisa mengantarkannya dan membantunya ala syukri untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing atau mengajari kepada kita satu obat yang sangat menakjubkan dan satu sebab yang sangat kuat yang menyebabkan kita bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Yaitu setiap waktu hendaknya seorang hamba memperhatikan, melihat man huwa dunahu, orang yang di bawahnya dalam masalah dunia. Semisal dalam masalah akal, saya kok bodoh, maka lihatlah masih ada orang yang lebih bodoh. Wanasab, kenapa kok saya kok cuma anaknya orang kayak gini? Iyalah ada orang yang nasabnya lebih rendah. Kok cuma orang-orang biasa? Ada orang ya, nasabnya lebih rendah, anaknya penjahat, lebih enak saya daripada dia. Walma dalam masalah harta, kenapa harta saya sedikit? Maka lihatlah orang ya, lebih rendah. Wa asnafil ni'am dan berbagai bentuk nikmat-nikmat yang lain. Maka ketika seorang itu bisa terus menerus memiliki pandangan semacam ini, cara pandangan semacam ini, maka hal ini akan mendorong dia atau akan memaksanya untuk sering-sering dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya laya zaru akan selalu ada, akan selalu dia, ya akan dia akan selalu saja melihat adanya banyak orang yang berada di bawahnya dan itu pun berderajat dengan berbagai tingkat. Bukan hanya satu atau dua, namun bertingkat-tingkat. Di hadir awsaf dalam sifat-sifat semacam ini. Dan bahkan banyak dari mereka itu berangan-angan untuk seandainya bisa sampai kepada tingkat yang mendekati. Mendekati mimma utihi, apa yang kita dapatkan dalam masalah afiah, dalam masalah kesehatan, dalam masalah harta, dalam masalah rezeki, dalam masalah fisik, bentuk fisik badan, atau bas, wakuluh, dan dalam masalah akhlak. Maka hendaklah orang tersebut memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut dengan pujian yang banyak. Dan dia katakan alhamdulillahilladzi an'ama 'alayya wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Segala puji bagi Allah Zat yang telah memberikan nikmat kepadaku dan melebihkan aku dari banyak makhluknya. Tafdhila dengan benar-benar Allah lebihkan. Setelah dia lihat banyak orang yang dihilangkan akalnya, hilang darinya akalnya, menjadi gila, maka tidaklah dia memuji pada Allah Subhanahu wa taala karena sempurnanya akalnya. Dan dia saksikan alaman katsiran, banyak alam, banyak makhluk, banyak orang itu tidak memiliki kutun makanan pokok, mudakharun yang disimpan ya, untuk besok dan besoknya. Tidak pula punya tempat tinggal untuk berteduh. Sedangkan dia merasa tenang, merasa enak di dalam rumahnya dan dilapangkan rezekinya. Punya beras untuk beberapa hari atau bahkan 10 hari. Rumah pun bisa ada. Dan sekarang banyak orang yang tidak punya rumah dan tidak tahu besok mau makan apa. Dan dia akan lihat kulupan khalpan kathiran, banyak orang yang ditakdirkan mengalami berbagai macam penyakit dan beragam penyakit, padahal dirinya adalah mu'afan min dzalika, terbebas dari itu semua. Bahkan dirinya adalah mustaqbalun bil afiyah, diliputi kesehatan dari atas sampai bawah, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Dan dia saksikan khalpan kathiran, banyak orang mendapatkan takdir dibalain dengan bencana yang lebih mengerikan dari hal itu, yaitu inhirafuddin, agama yang menyimpang dan terjerumus dalam kejinya al-ma'asi, maksiat, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya dari itu atau dari banyak dari hal itu. Dan dia renungkan ada banyak orang istaula alaihimul ham, dikuasai oleh kegelisahan, memikirkan masa depan, wa malakum hazan, dan dikuasai oleh rasa sedih memikirkan apa yang telah terjadi, dan dikuasai oleh was-was, sempit dada. Kemudian dalam dia perhatikan terbebasnya dirinya dari penyakit ini, dan dia lihat minatallah, karunia Allah Subhanahu wa taala pada dirinya dengan rahatil qalbi, dengan lapangnya dadanya. Bahkan sampai-sampai boleh jadi seorang miskin itu lebih unggul dalam masalah ini, yaitu nikmat qanaah dan kelapangan hati lebih unggul dibandingkan banyak orang-orang kaya. Kemudian orang yang mendapatkan takdir, mendapatkan cobaan dengan sesuatu di antara hal-hal ini, dia akan dapatkan alaman kathiran, banyak orang itu mengalami masalah yang lebih besar, wa asyadu musibatan, dan musibah yang lebih berat. Maka adalah dia memuji Allah karena adanya afiyah, adanya ketebebasan dari bencana, dari masalah, atau minimal ala taqdiril bala. Adalah dia memuji Allah karena ringannya cobaan yang dialami. Karena sebenarnya tidak ada satupun perkara yang dibenci kecuali akan didapatkan sesuatu yang perkara yang tidak disukai, yang lebih besar lagi. Maka siapa yang diberi taufik untuk melaksanakan petunjuk Nabi ini, yaitu melihat yang di bawah berkaitan dengan masalah-masalah dunia, yaitu petunjuk yang dibimbingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidaklah melintir rasa syukurnya itu akan semakin kuat dan semakin tumbuh. Dan tidaklah melintir nikmat-nikmat Allah itu takro, berturut-turut datang, bertatawala dan berturut-turut datang. Tentang siapa yang membalik urusan, dia angkatkan pandangannya, akhirnya dia memandang orang yang lebih tinggi daripada dia dalam masalah kesehatan badan, masalah harta, rezeki dan seterusnya, maka orang tersebutlah Buddha, pastilah akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan hilanglah rasa syukurnya kepada Allah. Dan ketika hilang rasa syukurnya kepada Allah, maka akan terhalang, maka akan hilanglah nikmat-nikmat tersebut dari dirinya. Dan akan berturut-turut, bertubi-tubi datang kepadanya berbagai bencana, dan dia akan mendapatkan bencana dengan gham, dengan kesedihan yang mulai selalu menyertainya, dan kesedihan yang selalu ada, dan merasa marah lima wabihi minal sayyid, merasa tidak puas atau merasa marah dengan kebaikan yang ada pada dirinya, dan dia tidak merasa rida dengan Allah sebagai Rabbnya dan pengaturnya. Dan ini adalah satu bencana berkaitan dengan agama dan dunia, dan ini adalah kerugian yang sangat-sangat nyata. Dan ketahuilah, ya, barang siapa yang memikirkan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bisa cerdas menangkap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan sesungguhnya tidak ada sarana untuk bisa mendapatkan nikmat-nikmat tersebut kecuali semata-mata karunia Allah dan kebaikan Allah, dan sesungguhnya jenis nikmat Allah itu tidaklah seorang hamba mampu untuk menghitungnya, waktu jadi dan menghitungnya, bagaimanakah lagi dengan seluruh jenis jenis nikmat, bukan satuan nikmat ya, jenis nikmat saja orang sudah kesulitan untuk menghitungnya. Jenis nikmat, bukan satuan nikmat, jenis nikmat saja orang sudah sulit atau tidak bisa menghitungnya, apalagi satuan nikmat. Jika jenisnya saja tidak bisa dihitung, bagaimanakah bersyukur, bagaimanakah syukurnya. Maka orang yang semacam ini, orang yang bisa berpikir semacam ini, fa'innahu yutar, maka dia akan dipaksa untuk istirah atau memiliki pengakuan yang sempurna terhadap nikmat-nikmat Allah, dan akan banyak-banyak menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya dia manfaatkan salah satu nikmat Allah untuk melakukan sesuatu yang tidak Allah cintai dan tidak Allah ridai. Dan hal ini menyebabkan al-haya min rabbihi, rasa malu kepada Allah. Dan rasa malu kepada Allah adalah min afdali syu'abil iman, termasuk cabang iman yang paling utama. Maka dia merasa malu kepada Allah jika Allah melihatnya melakukan yang Allah larang, atau Allah tidak mendapatkannya melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan dikarenakan syukur adalah poros kebaikan dan tanda kebaikan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Mu'ad bin Jabal, ini uhibbuka, aku mencintaimu karena Allah, fala tada'anna antakula dubura kulli sholatin maktubatin, maka janganlah lu kau tinggalkan tiap kali engkau untuk berkata pada akhir setiap sholat fardu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah tolonglah aku untuk bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Ya, kapankah bacaan ini dikatakan? Di sini dikatakan dubur kulli sholatin maktubah. Dan dubur sholat itu punya dua pengertian, boleh jadi setelah salat atau di akhir sholat sebelum salat. Dia mustarok, punya dua pengertian. Bisa ba'da salat dan bisa akhir salat, bisa akhir sholat sebelum salat. Lalu manakah yang tepat untuk ini? Kata-kata Syekh Muhtaymin bin Al-Mukti beliau katakan dhabit untuk masalah ini, jika hal tersebut berkaitan dengan doa, maka dubur sholat maknanya adalah qoblah salat. Ada pun jika dalam hadis berkaitan dengan dubur sholat itu adalah berkaitan dengan zikir, maka maknanya adalah ba'da salat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman surat An-Nisa, "Wa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa 'ala junubikum." "Wa idza qadaytumus salata fadhkurullaha," jika kamu selesai mengatakan kalau maka berzikirlah dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi berdoa Allah mencari laka syakaran, ya jadikanlah aku orang yang banyak bersyukur kepadamu, laka zakaran, banyak mengingatmu. Allah mencari Allah jadikanlah aku uzimu syukurka, mengakunkan syukur kepadamu, wa uzimu tikoka, sering mengingatmu, tetapi urus hata dan ikuti nasihatmu, wa akhbar wasiataka dan menjaga wasiatmu. Bahkan orang yang paling hebat dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pun mengakui bil aziz, tidak berdaya, tidak kuasa untuk bisa benar-benar bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam doanya, la uzi sanaan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Aku tidak bisa memberikan pujian kepadamu dengan pujian yang layak sebagaimana engkau memuji diri sendiri. Demikian dikatakan dalam doa doa sujud beliau, akan dikatakan oleh Muslim. Demikian sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillah rabbil alamin. Dari kalian, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.